Alhamdulillah, ya, Allah memberikan kepada kita kesehatan dan luang waktu kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perintah Allah yang satu ini adalah salat, ya. Perintah Allah yang satu-satunya adalah salat. Yang kalau kita perhatikan perhatian dengan masalah salat, insyaallah Allah akan perhatian kepada kita. Allah akan memperhatikan dalam urusan-urusan kita. Kesulitan-kesulitan kita akan cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memperhatikan yang namanya salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardi bi 27 darajat." Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Bandingannya berapa? 27 derajat. Jadi kalau ada orang selama setahun dia sholat sendirian, maka dia rugi kehilangan 26 tahun. Ya, kehilangan 26 tahun pahala sholat. Eman. Ya. Rasulullah SAW yang mengatakan sendiri, "Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya. Apa yang dikatakan Rasul itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul mengatakan sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendiri. Dan kemudian ketika ada sahabat, ya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ummi Maktum, dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku adalah seorang yang buta. Tapi bagaimana ya Rasulullah? Berikanlah aku keringanan agar aku sholat di rumah saja." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa? Ya. Kamu dengar adzan?" "Iya ya Rasulullah, aku dengar adzan." "Berarti kamu wajib hadir ke masjid untuk sholat berjamaah." Yang buta aja disuruh ke masjid, apalagi kita yang sehat walafiat. Senantiasa Allah memberikan kepada kita nikmat masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa menggerakkan kaki kita untuk menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ tempatnya banyak para malaikat, ya. Jadi kita di sini akan mendapatkan ketenangan insyaallah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Telah berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan membalas apa? Dengan 4 janji, ya. Dengan 4 balasan. Kita mengkaji ilmu, mengkaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama-sama mengkaji Al-Qur'an, ya. Allah balas, ya. Allah balas dengan 4 balasan. Illa wa ghashadhumur rahmah, ya. Dihujani rahmat. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahum wa hum fi man indahu, dan Allah banggakan kita di antara malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini malam ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung pada malam hari ini kita gunakan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga keutamaan salat, man shallal isya fi jama'atin baka annama shallal laila nisfahu. Siapa yang salat isya berjamaah, ya, maka seakan-akan dia menghidupkan malam, setengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkap lagi, man shallas subha fi jama'atin faka annama shallal laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah, diberi pahala yang gede. Hanya salat isya berjamaah seakan-akan kita mendapatkan pahala setengah malam kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu enggak setengah malam kita gunakan beribadah kepada Allah? Mampu enggak? Enggak. Namun dengan sholat isya berjamaah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala setengah malam kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ditambah lagi dengan sholat subuh berjamaah. Seakan-akan dia menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya ya, yang rajin sholat berjamaah, insya Allah mendapatkan fadilah-fadilah yang telah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.